الصلاة خير من النوم. Fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya. Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya. Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.